anggrek yang tumbuh di halamanku. Ku petikkan, ku suntik di rambutmu. Bunga anggrek yang berwarna ungu itu akan ku suntikkan untukmu. Bunga bagaikan anggrek ungu, kan ku petik di halamanku. Warna ungu itu akan kusuntikkan untukmu. Bunga anggrek indah niang bagai gadis pujaanku. Bagaikan anggrek ungu, kan ku petik di halamanku. Kan ku petik di halamanku.